Tuhan anugerahi sebuah cinta kepada manusia untuk dapat saling menyayangi. Bila kebencian meracunimu, takkan ada jalan keluar. Damai hanya jadi impian. Kita takkan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Bila kamu bisa untuk memaafkan atas kesalahan manusia yang mungkin tak bisa dimaafkan, tentu Tuhan pun akan memaafkan atas dosa yang pernah tercipta yang mungkin tak bisa diampuni. Kita takkan bisa berlari